warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak bisa menghitungnya. Baik nikmat ad-diniyah sifatnya agama atau nikmat ad-dunyawiyah, nikmat-nikmat duniawiyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Nikmat yang terbesar seorang ditunjukkan oleh Allah, diberi hidayah kepada jalan keselamatan, yakni dinul Islam, agama Islam. Karena jalan keselamatan di dunia ini dan di akhirat kelak hanyalah satu, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir untuk semua umat dan juga untuk sampai hari kiamat, sampai akhir kehidupan hancurnya dunia ini tidak lagi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir dari umur dunia ini, sampai hancurnya dunia ini, rasul mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Maka ketika kita mendapatkan bisa beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan-jalan petunjuk, nasihat, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kenikmatan yang terbesar daripada itu. Sebesar apapun kenikmatan dunia ini, istana-istana yang megah, kendaraan-kendaraan yang mewah, ataupun harta benda yang melimpah, tidak bisa membandingi kenikmatan seorang mendapatkan hidayah jalan kepada tauhid dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur dengan kenikmatan ini. Kemudian juga kita mendapatkan berbagai kenikmatan. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa untuk mendengarkan, hati kita bisa untuk memikirkan, untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jelek. Kemudian lisan kita bisa kita berbicara dan seluruh anggota tubuh kita dalam keadaan sehat. Ini juga kenikmatan yang terus atau Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk bertasbih pada setiap ruas pada diri kita karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk kita terus menggunakan kesehatan, kenikmatan badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, qadarullah masya'a fa'al, Al-Ustaz Haris hafizahullah beliau berhalangan. Maka dari bab untuk mengisi kekosongan, maka pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, berjumpa di majelis ini. Semoga majelis ini, pertemuan ini adalah pertemuan yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di sini kita akan membacakan satu bab yang disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di sini disebutkan bab dzikrul maut wal isti'dadu lahu, bab untuk mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat kematian, wal isti'dadu lah, dan untuk mempersiapkan terhadap kematian ini. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan mengingat-ingat yang namanya mati ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi manusia, karena mempunyai kemaslahatan yang sangat besar, mempunyai kebaikan yang sangat banyak ketika seorang beriman dengan yaumul akhir, yang keimanan kepada hari akhir, yakni beriman dengan kematian, setelah kematian sampai pada hari kiamat, sampai kepada al-jannah wan nar. Maka kita mengimani kematian dan apa yang terjadi setelahnya, itu merupakan bab keimanan terhadap iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Dengan seorang akan mengingat-ingat kematian, dia kemudian tumbuh kesadarannya, tumbuh dorongan pada jiwanya untuk mempersiapkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perahara yang terjadi setelah kematian. Begitu mengerikan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan di dalam hadis-hadisnya. Kejadian-kejadian azab-azab Allah Subhanahu wa taala, siksa yang menunggu ya setelah kematian itu. Dan semua kita, semua manusia, tidak ada terkecuali. Betapapun tinggi derajatnya di dunia ini, betapapun banyaknya harta yang dia miliki, kaya raya, betapapun kuatnya dia, betapapun tinggi jabatannya, semuanya akan menghadapi yang namanya kematian. Semua akan menghampiri kematian, atau kematian akan menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap jiwa itu akan dzaiqatul maut. Dia akan merasakan kematian. Dia akan mendapatkan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ataupun memajukan ajal seorang. Tapi kita sudah beriman bahwasanya ajal seorang tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan datang itu akan ajal tersebut akan menghampiri, akan datang kepada kita. Di antara manusia ada yang datang ajalnya ketika baru lahir, ya. Baru berapa menit di dunia ini sudah ajal menjemputnya. Ada yang beberapa hari, ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, ya. Ada yang sampai tua renta, ada yang masih muda juga mendapatkan kematian. Sehingga kematian ini tidak pernah tidak pernah memberitahu dulu saya akan menghampirimu besok, ya. Sehingga bersiap-siaplah hari ini, ya, hari besok atau kapan. Dan demikian memang yang namanya kematian ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengerti, tahu di mana dia mati, ya. Demikian. Maka karena kematian yang seperti itu, bagi kita untuk terus menerus istiqomah mempersiapkan apa yang terjadi setelah kematian dengan amal soleh, dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Dan kematian tersebut itu menjadi ayat, menjadi pelajaran bagi kita. Kita seringkali melihat yang namanya kematian ketika ta'ziah, ya. Kadang-kadang kita melihat, dan kita melihat langsung saudara-saudara kita yang kemarin masih sehat, kemudian tiba-tiba ajal menjemputnya, kematian mendatanginya. Ketika masih, ya, saudara-saudara kita masih, ya, sebelumnya masih paginya masih bersama kita, masih bersanda, masih tersenyum kepada kita, tiba-tiba di siang hari, ya, kemudian datang menjemputnya dengan berbagai macam sebab. Ada yang sebab kematian tersebut dengan kecelakaan, ya, adanya kendaraan, baik motor ataupun mobil ataupun sepeda sekalipun, atau kadang ke jalan kaki, ya, kecelakaan, kemudian kita tidak melihatnya lagi. Kita tidak tahu entah apa yang sedang dia jalani kemudian berikutnya. Apakah dia akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur? Dia bisakah menjawabnya? Karena itu yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikubur akan datang dua malaikat kepadanya, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wamadinuka, apa agamamu? Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan dipukul dengan mitraqah, palu oleh malaikat, dengan palu ya, oleh malaikat dari besi ya, yang apabila disebutkan pukulan tersebut dipukulkan kepada gunung, maka akan hancur. Terlebih ya, kita demikian dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang kita iman tersebut. Apakah bisa dia menjawabnya? Dan menjawabnya bukan hanya hafalan seperti kita ada tes di dunia ini, dihafalkan. Ketika ada ditanya, kemudian gampang kita lisan kita menjawabnya. Tapi itu semua dipengaruhi dengan amal ibadah kita, amalan-amalan kita di dunia ini. Kalau amalan kita bisa menyambut Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya, dia tidak hafal pun ya, dia akan bisa menjawabnya. Tapi barang siapa yang amalannya tersebut amalannya syaitan, mengikuti ajakan-ajakan syaitan, iblis, musuh manusia, musuh bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, maka azab Allah subhanahu wa ta'ala, walahum azabun alim, bagi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan kita tidak bisa membayangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala begitu dahsyatnya. Kita melihat api tiap hari, kita bakar tangan kita, apakah kita kuat? Ya, gak usah api kompor gas yang di hadapan kita, ya, rokok saja. Tapi alhamdulillah ya, semuanya tidak ada yang merokoknya, alhamdulillah. Rokok saja, ya, atau barang yang sedikit, begitu sakitnya kita, ya, sakit dan sebagainya, ya, panas sakit. Ya. Nah, azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat demikian pula, akan merasakan sakit, keras, ya, pedih, ya, demikian. Dan itu adalah kehidupan akhirat. Abqa, lebih kekal, lebih lama, panjang selama-lamanya. Ya, berjuta-juta ribu tahun. Apakah orang yang berakal tidak memikirkan yang seperti ini? Ya. Kalau kita berakal tentunya akan memikirkan dan mempersiapkannya. Hanya orang-orang yang tidak berakal saja, dia tidak atau mengabaikan berita-berita yang demikian. Ya. Orang yang tidak berakal saja, yang mau mengabaikan, ah sudah, enggak urus, kita lagi di dunia ya hari ini, ya, begitu ucapan-ucapan kufur mereka, ya, lah nanti di akhiratnya enggak tahu, ya, belum terjadi, ya, yang penting kita di dunia ini yang sedang kita jalani, ya, apakah yang penting sedang ini, enggak urus, mau makan riba, mau dengan memakan harta yang haram, mau meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia tidak menghiraukannya, seolah-olah buta, ya, sehingga disifati dengan buta, buta gak melihat, seolah-olah telinganya itu tidak mendengar berita-berita Al-Quran, seolah-olah hatinya, ya, tidak bisa memikirkan. Tidakkah dia melihat Al-Quran? Sehingga disebutkan kafa bil mauti mau'izatun, cukuplah yang namanya kematian itu adalah sebagai nasihat bagi kita. Nasihat yang paling tandas, yang paling besar, nasihat yang paling mengena, yaitu ketika sedang kita melihat kematian. Maka seharusnya ketika kita sedang takziah, itu tidak ngobrol kesana kemari, tertawa-tertawa, ya, berbicara urusan dunia, ya. Seharusnya kita ketika takziah kepada orang yang mati itu meresapi, takut ya, ya, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut yang juga kita akan mendatanginya semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa tersadar dari kelalaian ya, untuk kita bersemangat menjalani agama Allah Subhanahu wa taala al-Islam ini. Karena satu-satunya jalan keselamatan adalah Islam. Ya. Agama Yahudi tidak menyelamatkan. Agama Nasara sudah ya, mansukh, semuanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh agama. Tidak ada yang bisa mendapatkan keriduan Allah kecuali al-Islam ini. Wa may yabtaghi ghaira al-Islam diinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang harus ada pada seorang muslim. Ya. Tidak bisa seorang muslim ragu. Ya. Kalau ragu disebutkan oleh ya, dengan Islam ragu ya, disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab itu merupakan kekufuran, kufur syak ya, yang membatalkan keislaman seorang ragu ya, dengan Islam ini. Ragu benar apa salah ya, demikian ya. Ragu maka yang benar itu adalah Islam saja. Yang bisa menyampaikan kepada Allah adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Imam Qurtubi rahimahullah bab dzikrul maut wal istidadullah, bab menyebut mengingat-ingat kematian dan istidad untuk mempersiapkan kematian ini. Disebutkan di sini dalil-dalil tentang perkara ini. Disebutkan oleh An-Nasa'i rahimahullah, disebutkan di sini An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhi min ladzati, yakni al-maut. Yani al-mautu. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah sahabat yang mulia yang kita harus mencintainya dengan sepenuhnya. Sepenuh hati mencintai beliau, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Beliau yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk menghafal ya, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbul diterima. Beliau adalah orang yang paling banyak hadisnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aksiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah, banyak-banyaklah kalian dzikra, mengingat hadhi min ladzat, penghancur kenikmat ladzat, kelezatan. Ya. Apapun kelezatan di dunia ini, itu ada yang menghancurkannya, ya, meleburnya, sehingga tidak ada artinya kelezatan, kenikmatan yang ada pada kita. Yani apa? Yani al-maut, yaitu kematian. Orang sudah mati, bisakah dia merasakan ya, makanan yang paling enak? Apa makanan yang paling enak ya, ya berbeda-beda setiap orang ya, mungkin sate yang paling enak ya, atau daging, masakan kambing, masakan daging sapi ya, dagingnya paling itu ikan, sapi ataupun kambing atau ayam dan sebagainya. Apakah dia bisa ketika mati, bisakah dia ketika disuapi, apakah bisa merasakan? Ya. Ataupun dia memiliki kendaraan, yang mewah harganya aja ya M ya, bisakah setelah mati dia menikmatinya? Ya. Maka segala kenikmatan dunia ini terputus dengan yang namanya kematian, dan dia akan menjalani hidup yang akhirat, hidup yang sebenarnya. Ya. Ya. Maka kata Rasulullah, ini benar-benar nasihat dan arahan, bimbingan Rasulullah untuk kita benar-benar memperbanyak mengingat-ingat kematian. Ini disuruh oleh Rasulullah SAW. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Aksiru, perbanyaklah. Berarti kalau kita menjalankan perintah Rasulullah SAW, kita berbanyak. Di pagi hari, ketika makan, ketika apa saja, sebanyak mungkin. Semakin banyak kita bisa mengingat kematian, semakin bagus. Ya. Semakin banyak kita mengingat-ingat kematian, ya, itu semakin bagus, karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ingat mati setiap jam, bagus. Di sini aksiru, perbanyaklah. Tidak dikhususkan kamu mengingat kematian itu sehari sekali saja, tidak. Atau dua kali sehari saja, tidak. Di sini aksiru, sebanyak-banyak, perbanyaklah mengingat kematian. Kita akan mati. Harta kita tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati oleh kita adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Amal soleh kita, sholat kita, sodakoh kita. membaca Al-Qur'annya kita, tolabul ilmi. Apa yang kita lakukan? Ya, talabul ilmi, mencari ilmu. Maka ini juga dalam rangka kita semua, ya, kita bertemu dalam majlis ini, ya, dalam rangka satu tujuan juga, untuk mempersiapkan hari esok berupa kehidupan di alam barzah, di alam akhirat, dan di alam akhirat, di alam barzah, dan seterusnya. Ya. Demikian kata Rasulullah, aksiru dzikra hadi min ladzat al maut. Kemudian akhraja Ibnu Majah wa Tirmidzi aidan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi juga. Ya. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2307, Imam An-Nasa'i 1826, Ibnu Majah ya, nomor 4258, Imam Ahmad ya. Ini riwayat hadis ini. Kemudian disebutkan di sini hadis yang kedua disebutkan wa kharrajahu Abu Nu'aim Al-Hafidz bisnadihi min hadisi Malik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id ibn Musayyib an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dhikri hadimil ladzat qulna ya Rasulullah wa ma hadimil ladzat qala al-maut. Dan dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Al-Hafidz dengan sanadnya dari hadis Malik bin Anas. Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'id ibn al-Musayyib dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah min dzikri, mengingat-ingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Qulna ya Rasulullah, kami berkata kata para sahabat, wahai Rasulullah, wama hadimil ladzat, wama hadimul ladzat, apa itu penghancur kelezatan kenikmatan? Qala al maut, yaitu kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hilyah ya. dan disebutkan di sini gharib. Kemudian hadis yang berikutnya, Ibnu Majah an Ibni Umar anahu qala, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anahu qala, beliau mengatakan kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Kita terjemahkan dulu. Dari Ibnu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kuntu jalisan ma'a Rasulillah, aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Umar, Ibnu Umar Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan kami dulu atau saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar, kemudian datang seseorang, satu orang laki-laki dari Ansar. Fasalama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah orang-orang yang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Ya, bertanya tentang ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap ilmu agama. Ya. Semua hadis-hadis tentang pertanyaan para sahabat kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ diambil faedah begitu besarnya semangatnya mereka untuk menuntut ilmu. Perbincangan mereka adalah ilmu. Demikian kepada Rasulullah, ketika Rasulullah menyebutkan, kemudian mereka bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tidak seperti kita, maka kita jauh semangatan kita untuk mendapatkan ilmu syar'i ini, sangat jauh. Kita lebih tergiur dengan yang mana dunia. Kalau para sahabah tidak demikian, para salafus saleh tidak demikian. Kita lebih besar perhatiannya kepada dunia, kepada harta. Bagaimana jam'ul amal, mengumpulkan harta. Pikirkan kita banyak, lebih banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Ini para sahabat bertanya, ayyul mu'minina afdal, siapakah orang yang beriman yang paling afdal? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling afdal adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah kaful adha, yaitu menahan menyakiti orang lain. Kita menahan untuk menyakiti orang lain, itu husnul khuluq. Di antara husnul khuluq, kandungan dari akhlak yang baik, semua perkara-perkara yang menyakiti orang lain kita tahan, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tangan, dengan isyarat, kita tahan. Ini kaful adza. Kemudian bazlun nada, mencurahkan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, baik dengan hartanya, baik dengan senyum, dengan berseri-serinya wajah, ya, mungkin dengan ucapan, dengan perbuatan, dan seluruhnya bazlun nada, yaitu mencurahkan, memberikan kebaikan-kebaikan. Maka ini kan mencakup yang sangat luas, ya. Tadi menahan dari yang menyakiti orang lain itu juga sangat luas. Ini memberikan kebaikan juga perkara yang sangat luas, ya. Segala kebaikan masuk pada ini. Kemudian ya, kaful adza wa badlun nadza wa talaqatul wajh, dan berseri-serinya wajah, dan apa ya bahasa kitanya, ya berseri-seri, ya, bermuka manis kepada kaum muslimin. Enak dipandang lah manusia lah, apa mukanya, ya, senyum, ya, menunjukkan tidak cemberut, ya. Demikian ini jangan dikira itu suatu, ya, yang biasa, itu juga perkara amalan yang besar, ya. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah, senyumnya kepada saudaramu itu sadaqah, ya. Muka bermuka manis di hadapan saudaramu kaum muslimin, ini dihitung oleh Allah kebaikan, ya, yang besar, sehingga kita ikhlaskan, kita niatkan, mengharapkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah, orang yang mukmin yang paling afdal adalah asanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Kemudian orang ini bertanya lagi. Ini menunjukkan semangatnya memang para sahabat. Setelah jawab, tanya lagi, tanya lagi. Dan orang mukmin mana yang paling aqyas, yang paling cerdas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aksaruhum lil mauti dzikran, wasanuhum lima ba'dahum isti'dadan, ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyaknya di antara mereka kepada kematian mengingat, ya. Berarti orang yang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, demikian. Dan orang yang paling baiknya di antara mereka untuk setelah kematian ini persiapannya. Jadi orang yang paling baik mempersiapkan kematian. Bagaimana sih baiknya menyiapkan kematian? Ya. Bagaimana caranya baik di dalam mempersiapkan kematian setelah kematian? Ya, apakah dengan dengan menyiapkan kuburan yang paling bagus itu, ya, dari emas, ya, apakah seperti itu sehingga kita nanti enak di dalamnya, ya, nyaman, apa seperti itu? Tidak. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, yaitu jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka dengan amal soleh, ya, ya. Demikian. Ulaikal aqyas, mereka lah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Akhrajahu Malik ayatnya, ya, demikian. Ini hadis Ibnu Majah. Mereka lah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, kata Rasulullah sini, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagusnya mempersiapkan kematian tersebut. At-Tirmidzi an Syaddad, hadis yang ke-4. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Syaddad dari Syaddad bin Aus. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, orang yang selalu, ya, muhasabah, melihat apa yang telah dia lakukan, mana perintah yang belum dijalankan, mana larangan yang masih dia jalankan. Ya. Orang yang selalu introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Wal ajizu, dan orang yang ajiz, ya, orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang jiwanya atau dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Ya. Demikian. Tapi ya, tadi makna hadis ini yang berkenaan dengan mempersiapkan setelah kematian adalah orang yang cerdas, disebutkan tadi di atas hadis di atas. Sebenarnya hadis yang di atas. Ya, di sini berarti ya, kecerdasan kita adalah demikian. Bagaimana kita bisa terus muhasabah, melihat ya, mawas diri kepada diri kita, kemudian beramal untuk mempersiapkan kematian. Ya. Demikian. Dan masih banyak, ini hanya baru empat hadis yang disebutkan tentang mengingat-ingat kematian. Maka semoga dengan empat hadis ini menjadi mengingatkan kita untuk terus mengingat kematian dan mempersiapkan kematian dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majelis ini, yaitu dalam mengingat kematian itu ada tiga perkara, ya, faedah yang sangat besar. Yang pertama adalah ta'jilu taubah, sehingga bisa segera bertobat. Kemudian yang kedua, qana'atul qalb, dengan mengingat kematian menjadi qana'ah, menerima, hati itu menjadi qana'ah, menerima, tidak gemerungsang. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah. Faedah yang ketiga dengan kita mengingat kematian itu menjadi semangat beribadah. Dan barang siapa yang lupa dari kematian, dia juga diberi hukuman, diiqab dengan tiga perkara. Yang pertama, taswifit taubah, yaitu dengan dia menunda-nunda, nanti-nanti bertobat. Ya. Kemudian yang kedua, tarkur ridha bil kafaf, dia tidak ridho, itu kebalikannya tadi, tidak qona'ah, tidak ridho, ya, dengan apa yang ada padanya. Kemudian yang ketiga, diiqab, ya, mendapatkan hukuman orang yang lupa dari kematian, takasul fil ibadah, bermalas-malas dalam ibadah. Demikian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk diri saya beribadah dan kita semuanya. Ya. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Kita cukupi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.